Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu di acara kita untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-24 dari surah Al-Hajj yang berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita berhak untuk menjadi ahli surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahudu ilal tayyibi minal qawli wahudu ilal siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-24 ini adalah merupakan gambaran tentang syarat orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang berhak untuk masuk ke dalam surga Allah. Tetapi bukan hanya sekedar iman dalam bentuk keyakinan saja, bukan hanya sekedar sebuah amal saleh saja ansih, tetapi Allah mengatakan bahwa dengan sikap keberimanannya itu akan membuat mereka wahudu ila tayyibi, mereka akan diarahkan kepada hal-hal yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik. Orang yang beriman itu tanda-tandanya dia imannya itu bagus adalah ucapannya itu baik, ya, wahudu ila tayyibi minal qawli. Karena berapa banyak orang-orang yang beriman, yang mengatakan dirinya beriman, yang dia merasa sangat hebat, ya, tapi ternyata ucapannya adalah ucapan kasar dan tidak mampu menyejukkan perasaan orang lain. Nah, ini adalah fenomena yang kita hadapi saat sekarang ini. Dan kita patut merasa sangat riskan dan juga sangat bersedih, karena ternyata, ya, kalau kita mau jujur, di Sumatera Utara secara khusus, ternyata ucapan-ucapan kita sebagai seorang muslim itu sudah tidak tayyibi minal qawli, sudah tidak lagi baik, ya. Kenapa? Karena kasar ucapan kita, ya. Terkadang kita sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan yang sangat kasar. Woi, mana kau? Ya. Walaupun itu sebenarnya yang bagus, tetapi kalau kita perhatikan ternyata itu logatnya sudah logat yang kasar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara, beliau, ya, belum lagi ucapannya itu ucapan yang belum lagi kita analisa, belum lagi itu ucapan-ucapan yang baik, tapi secara logatnya saja sudah sangat begitu lembut, ya. Bahasanya itu adalah bahasa yang latif, yang lembut, ya, sehingga akhirnya kalau dia beliau berbicara, kita terbawa dengan arus kelembutan berbicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya di dalam hadis Rasulullah dikatakan salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik atau dia diam sama sekali, ya. Jadi bagaimana karakter muslim di Sumatera Utara ini, salah satu tandanya kalau dia betul-betul beriman, maka ucapannya itu haruslah ucapan tayyibi minal qawli, yang baik-baik. Ucapkanlah perkataan yang baik, ya. Kemana Pak, Bu, ya, dari mana? Itu satu kalimat yang begitu sangat baik. Walaupun kita mungkin tidak terlalu begitu kenal, ya. Ucapkanlah yang baik-baik, ya. Ajarkan kepada anak-anak kita yang baik. Kalimat-kalimat aku yang sekarang ini tidak asing lagi terdengar di telinga kita itu masa, ya, 10 tahun yang lewat itu adalah kalimat-kalimat yang pantang diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Aku, Mak, kalau dahulu saya bicara seperti itu langsung nak tepuk mulut saya. Tapi sekarang itu adalah menjadi ucapan-ucapan yang biasa. Sebenarnya aku itu kasar kalau itu diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Kalau itu diucapkan oleh seorang yang masih belia kepada orang yang sudah tua. Inilah bentuk daripada terjadinya degradasi akhlak, ya, di dalam kehidupan muslim secara khusus di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, mari kita mulai dari berbicara yang baik, ya, cara bicara yang baik, isi bicara yang baik, yang memberikan motivasi kepada orang, yang memberikan semangat kepada orang, yang memberikan kesejukan terhadap orang-orang yang kita ajak bicara, bukan sebaliknya kalimat-kalimat yang kita ucapkan membuat orang jengah, merasa tidak nyaman ketika berada bersama kita. Dan yang lebih parah lagi adalah kalimat-kalimat yang kita sampaikan menusuk ke dalam hati, membuat sakit perasaan, dan inilah yang bakal terjadi tindakan kriminal karena dendam dan sebagainya. Saya kira untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Rijal. Silakan Ustaz. Oke, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ayat yang ke-24 ini adalah tentang sifat orang-orang yang akan masuk surga, insyaallah. Dan ini adalah tentang perkataan, misalnya. Iya. Ini tentang perkataan wahudu ilal tayyibi minal qaul. Mereka itu selalu berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini adalah di antara sifat-sifat ahli surga, karena memang Allah itu adalah di antara sifatnya adalah tayyib dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Di antara hal yang baik yang perlu kita lakukan terus adalah perkataan-perkataan yang baik semenjak kita di atas dunia ini, karena itu di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju surga Allah itu sangat banyak sekali, karena sebelumnya dijelaskan di dalam ayat 23 itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan kepada surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya memahami bahwa surga itu hanya sifatnya adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah ritual kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak sekali ternyata ketika kita gali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hal-hal interaksi sosial kita, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, itu ternyata adalah jalan menuju surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah buku misalnya ditulis di dalam buku di dalam bahasa Arab, min asbabi dukhulil jannah, di antara sebab-sebab masuk orang ke dalam surga, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, judulnya mudahnya jalan ke surga. Di antara poin dari buku ini adalah banyak sekali hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, interaksi sosial kita dengan orang, perkataan-perkataan yang baik, kemudian rasa insaniah kita, rasa kebaikan kita kepada orang, rasa iba, rasa kasihan kepada fakir miskin misalnya, itu ternyata adalah hal-hal yang banyak menuntun orang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seperti itu. Kita pemahaman kita selama ini bahwa surga itu hanya didapatkan dengan ibadah mahdhah saja, ibadah ritual saja, yang misalnya kalau sholat misalnya sampai bengkak kakinya misalnya, atau sampai bengkak matanya menangis misalnya. Iya, itu memang juga. Tetapi banyak hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, interaksi sosial kita dengan orang dalam di kantor misalnya, di pekerjaan kita, di kampus misalnya, di pasar dan di mana-mana, itu banyak sekali jalan-jalan menuju Allah dan jalan menuju surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perkataan-perkataan yang baik, karena al-kalimah at-thayyibah itu juga dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Kemudian wajah kita yang manis kepada orang juga sebagai sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang sangat banyak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Rijal. Para pendengar rahimakumullah, sudah begitu jelas tadi disampaikan oleh narasumber kita tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan garansi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jalan menuju ke surga itu tidak susah, ya. Bahwa jalan menuju ke surga itu sangat banyak, ya. Jadi jangan bingung untuk memilih jalan surga. Tidak hanya sekedar salat saja seperti kata ustaz kita tadi sehingga kaki bengkak, tidak mesti harus menangis sehingga akhirnya mata kita bengkak, tetapi banyak sekali jalan-jalan menuju kepada surga yang kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Mulailah dari ucapan yang mampu menyejukkan hati, ucapan-ucapan yang bermanfaat kepada orang lain, ucapan-ucapan yang mampu memberikan motivasi dan juga informasi yang sangat orang butuhkan. Jadilah orang-orang yang ketika orang bertemu dengannya, maka orang tersebut selalu menantikan untaian-untaian mutiara yang keluar dari mulut orang yang dia temu itu. Jadilah seorang muslim yang ditunggu oleh orang lain pada saat berbicara, karena setiap kalimat-kalimat yang keluar, setiap ucapan yang didengar itu mampu menyejukkan jiwa dan ibarat tetesan-tetesan air yang mampu membuat hati kita menjadi sangat sejuk dan juga tersadar, karena ada hal-hal yang penting harus kita lakukan di dalam kehidupan ini berkenaan dengan ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah sudah mengatakan iman dan amal saleh itu dibuktikan dalam bentuk hudu ila tayyibi, yaitu ucapan-ucapan yang baik, wa hudu ila siratil mustaqim, dan apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk berbuat, dan kalau kita menganggap itu perbuatan yang layak untuk kita lakukan, maka coba lihat kembali apakah perbuatan kita itu sesuai dengan koridor syariat dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan bisa selamat dan bahagia tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.